Masih jelas ku ingat dua mataku melihat kau yang mesra dengannya. Dengan dia seminggu berlalu, semakin nampak kau jatuh cinta. Saat itu pun aku berhenti. Berhenti memimpikanmu. Dan kini kau datang di dekatku, mencoba untuk menggoda rasaku, mengubah cerita kau putus dengannya. Alasan kau mencintaiku tak bisa ku sangkal, aku suka kamu. Namun hatiku bukanlah tempat pelarianmu. Maaf, ku tak pernah ciptakan egoku. Cinta, kau tak pantas untuk. Sehebat apapun bibirmu bicara, kau harus tahu cinta tak semudah kata-kata. Dan kini kau datang di dekatku, mencoba untuk menggoda dengannya. Alasan kau mencintaiku tak bisa ku sangkal, aku suka kamu. Namun hatiku bukanlah tempat pelarianmu. Maaf, ku tak pernah ciptakan ego. Takkan lagi mencintaimu, cinta. Oh, kau tak pantas untuk.